sejenak luka sayang tak beralasan. Takkan ada habisnya bila mencari kesalahan. Jangan kau gadaikan kisah romansa yang tengah membara. Dengan sejumput fitnah yang tak sebanding, oh sayangku. Karena cinta bukan ibu semata. Buang saja ragu yang menggayu di hatimu. Karena cinta coba pejamkan mata dan resapiku dalam hatimu. Usah kau sembunyikan hasrat cinta yang masih ada. Karena cinta bukan ibu semata. Buang saja ragu yang mendayu di hatimu. Karena cintaku terlahir hanya untukmu seorang. Buang saja rasa kaburuk yang mengadang. Kan ku perjuangkan segala cara demi cinta kita berdua. Yeah.